sujud. Bagaimana kau hendak bersujud pasrah sedang wajahmu yang bersih sumringah, keningmu yang mulia dan indah begitu pongah minta sajadah agar tak menyentuh tanah? Apakah kau melihatnya seperti iblis saat menolak menyembah bapamu dengan congkak? Tanah hanya patut diinjak, tempat kencing dan berak, membuang ludah dan dahak, atau paling jauh hanya lahan pemanjaan nafsu, serakah dan tamak? Apakah kau lupa bahwa tanah adalah bapa dari mana ibumu dilahirkan? Tanah adalah ibu yang menyusuimu dan memberi makan. Tanah adalah kawan yang memelukmu dalam kesendirian, dalam perjalanan panjang menuju keabadian. Singkirkan saja sajadah mahalmu, ratakan keningmu, latakan heningmu, tanahkan wajahmu, pasrahkan jiwamu. Biarlah rahmat agung Allah membelaimu dan terbanglah kekasih. Bagimu kutancapkan kening kebanggaanku pada rendah tanah. Telah kuamankan sedapat mungkin imanku. Kuselamat-selamatkan Islamku. Kini dengan segala milikmu ini, kuserahkan kepadamu, Allah, terimalah. Kepala bergengsi yang terhormat ini, dengan kedua mata yang mampu menangkap gerak-gerik dunia, kedua telinga yang dapat menyadap kersik-kersik berita, hidung yang bisa mencium wangi parfum hingga borok manusia, mulut yang sanggup menyulap kebohongan jadi kebenaran seperti yang lain, hanyalah sepersekian percik tetes anugerahmu. Alangkah amat mudahnya engkau melumatnya, Allah. Sekali engkau lumat, terbanglah cerdikku, terbanglah gengsiku, terbanglah kehormatanku, terbanglah kegagahanku, terbanglah kebanggaanku, terbanglah mimpiku, terbanglah hidupku. Allah, jika terbang, terbanglah. Sekarang pun aku pasrah asal menuju haribaan rahmatmu.